أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana di sore hari ini dengan cuaca yang lebih cerah daripada hari kemarin, Allah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini dalam rangka bersama-sama duduk bermajelis mempelajari ilmu agama. Ketahuilah rahimani wa rahimakumullah, ilmu agama diterangkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khairun minal mal, lebih baik daripada harta. Ilmu agama adalah lebih baik daripada harta. Kenapa demikian? Liannal ilma yahrisuka wa anta tahrusul mal. Dikarenakan satu sisi ilmu agama ini akan menjagamu dari terjatuh kepada amalan yang sia-sia, dari terjatuh kepada amalan yang tidak berpahala. Dengan ilmu agama amalan pun lurus. Adapun harta, setelah engkau raih, barakallahu fikum, justru engkau sibuk menjaga harta. Bukan dijaga oleh harta, malah engkau menjaga harta. Diperbudak oleh harta. Dan sisi yang lainnya diterangkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-ilmu hakimun wal-malu mahkumun anhu. Ilmu itu menjadi hakim yang menghukumi permasalahan, perselisihan ataupun juga persengketaan di antara manusia diselesaikan dengan ilmu agama. Adapun harta, mahkumun alaih, dihukumi. Engkau memiliki harta, hartanya halal atau haram. Setelah halal, maka dihukumi, harus engkau berikan nafkah yang wajib kepada anak istri. Jangan dibiarkan begitu saja mereka tidak dinafkahi. Kalau sudah ada sisa, engkau dianjurkan untuk bersedekah kepada karib kerabat yang memiliki hubungan dekat. Kalau ternyata masih ada sisa dan mencapai jumlah yang banyak, dikenakan kewajiban zakat. Harta itu dihukumi. Adapun ilmu menghukumi. Naam. Sehingga yang menghukumi lebih afdal daripada yang dihukumi. Sisi berikutnya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mata khuzanul ilmi wahum hayah, wa mata khuzanul mal faqad faqad, au kama qal. Orang yang memiliki ilmu tatkala meninggal serasa masih terus hidup. Lihatlah Rasulullah telah wafat 1400 tahun sekian yang lalu, namun seolah-olah ketika kita mendapatkan permasalahan, kembalinya Rasulullah berkata demikian seolah-olah masih hidup. Demikian pula para ulama, apakah sahabat ataukah para a'immah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan yang lainnya. Terjadi permasalahan, menurut Imam Syafi'i seperti ini. Menurut Abu Hanifah, seolah-olah orangnya masih hidup. Dinukilkan terus, mata khuzanul ilm. Orang yang memiliki ilmu, tatkala wafat, seakan-akan dirasa masih hidup. Adapun khuzanul amwal, orang yang sudah mati, sudah. Oh ini hartanya ini, tidak. Kalau sudah mati, tidak ada yang mengakui hartanya orang mati, malah kepenginnya diakui oleh hartanya orang yang hidup. Nomboten nggih, lho ini gagah harta saya, harta saya lah, akhirnya jadi sengketa. Itulah bedanya. Lihatlah barakallahu fikum. Dan diantaranya pula perbedaan ilmu agama atau keutamaan ilmu di atas harta adalah diterangkan wal ilmu talabuhu jihadun. Ilmu agama kita mempelajarinya termasuk bentuk jihad fi sabilillah. Bentuk jihad fi sabilillah. Wa mudzakaratuhu tasbih, dan kita mengulang-ulang ilmu diambal-ambali, sudah lewat diambali-malih. Demikian diulang-ulang, ini termasuk bentuk tasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'limuhu liman la ya'lam atau liman lam ya'lamhu shadaqah. Dan mengajarkan ilmu yang telah diketahui kepada orang yang belum mengetahui adalah bentuk shadaqah. Nah, bentuk shadaqah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu diantara keutamaan ilmu agama di atas harta, sehingga berbahagialah mereka orang-orang yang dimudahkan mempelajari ilmu agama, dan mereka yang diberikan taufik bisa mengumpulkan ilmu agama, dan mereka bisa mengamalkan ilmu tersebut, karena itulah jalan keselamatan. Naam, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apakah ilmu agama? Apakah ilmu agama? Diterangkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang namanya ilmu agama, kata beliau, al-ilmu ma qala Allah qala rasuluhu. Maka yang namanya ilmu agama adalah apa yang diambil dari firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu agama. Jadi berbicara tentang hukum-hukum agama, maksud Imam Syafi'i, harus jelas sandaran hukumnya. Mana ayat, mana hadis. Tidak terus asal, yang penting bisa menyampaikan ini halal, ini haram. Namun dijelaskan apa dasar semua itu. Nah, inilah yang dimaksud belajar ilmu agama. Sehingga yang dicari adalah bapa dasar kita beramal. Karena dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan dinu Muhammadin nabiyyin akhbaru ni'mal matiyatu lil fata asaru la targhabanna 'anil hadisi wa alihi wal hadithu war ra'yu al-lailu wal hadithu naharu farubbama jahila al-fata athara al-huda wa syamsu bazighatun laha anwaru. Kata Imam Ahmad rahimahullah, dinu Nabi Muhammadin, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbaru, dibangun di atas khabar berupa hadis-hadis yang sahih. Jadi inilah ilmu. Ilmu agama Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangun di atas hadis-hadis yang sahih. Sehingga kata beliau, ni'mal mutiyatu lil fata, sebaik-baik, senikmat-nikmat pemberian yang diberikan kepada seorang pemuda adalah atsaru, jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang pemuda, orang yang hidup di dunia, sebaik-baik yang Allah berikan kepada mereka asar, jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Ahmad mewasiatkan kepada kita, la targhabanna 'anil hadisi wa alihi. Janganlah engkau membenci orang-orang yang mereka belajar hadis-hadis Nabi dan mereka mengamalkan serta berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi. Nah, jangan kau benci. Barangkali ketika engkau berbeda, apa dasarmu berbeda? Kalau ini jelas, melakukan seperti ini, ngikuti Nabi. Ngikuti Nabi. Kalau Anda ngikuti siapa? Nah, ini demikian. Sehingga jangan dibenci orang yang mengamalkan hadis-hadis Nabi. Kenapa demikian? Warra'yu laylu wal hadithu naharu. Dikarenakan orang yang dengan tinemu ngakal, lah ini enggak tinemu ngakal, lah ini enggak wajar. Ini adalah suatu kegelapan. tidak bisa dinyatakan benar dan tidak. Menurut Anda benar, menurut yang lain tidak. Nah, menurut kaum ini pas, menurut kaum yang lain tidak pas. Nah, adapun hadisuna haru, adapun hadis adalah siang. Inilah yang menunjukkan jalan menuju surga. Nah, sehingga di sinilah targhabanna 'anil hadisi wa alihi. Janganlah kalian membenci orang-orang yang belajar hadis, mengikuti hadis dan berpegang teguh kepada hadis Nabi. Farubbama jahilal fata asarul huda. Sebab kadangkala seorang, kata Imam Ahmad, barangkali di sana ada orang yang tidak mengetahui asar-asar Nabi, jejak-jejak Nabi yang itu adalah petunjuk, sehingga bingung dalam beribadah. 6. Sehingga mereka bingung di dalam melangkah. Wal syamsu bazighatun la anwaru, padahal matahari bersinar terang benderang. Hadis tersebar, hadis dibaca, hadis disampaikan, namun kenapa masih bingung? 6. Kewajiban kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali di sore hari ini kita akan mengambil, memetik faedah dari sebuah hadis yang tidak panjang. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan hal-hal yang hendaknya diperhatikan bagi orang yang akan berwudu. 6. Karena pelajaran kita masih seputar thaharah. 6. Maka kita masuk pada hadisnya. Sudah dipegang semuanya insyaallah ya. Dipegang semuanya, dilihat hadisnya. Maka bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah wa Abdillah ibni Amrin wa Aisyata radhiyallahu anhum. Qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailu lil alqabi minan nar. Itu tambahan ya, itu wasallam, ini salah cetak, ini yang benar langsung wailu lil alqabi minan nar. Wailun lil alqabi minan nar, muttafaqun alai. Naam, kita ulangi membacanya. An Abi Hurairah wa Abdillah ibni Amrin wa Aisyata radhiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dicoret setelahnya. Naam, wailun lil alqabi minan nar, muttafaqun alai. Artinya an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, sahabat Nabi yang kemarin telah lewat tentang kisahnya secara ringkas. Wa Abdillah ibni Amrin ibni al-As, dan Abdullah bin Amr bin al-As, juga sahabat Nabi yang dia, beliau serta bapaknya Amr bin al-As adalah kedua-duanya sahabat Nabi. Dan dikatakan oleh para ulama, selisih umur antara bapak dan anak kurang lebih 12 atau 13 tahun saja. Subhanallah. Kaum salaf menjaga kehormatan, takut terjatuh kepada perzinaan. Nah, ketika sudah mengenal adanya syahwat, segera untuk menikah. Nah, ini demikian. Abdullah bin Amr bin Al-As dengan bapaknya Amr bin Al-As dikatakan jarak selisih umurnya hampir kurang lebih cuma 12 atau 13 tahun. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau begitu kita jangan menyepelekan pergaulan anak-anak kita ya. Ajak kajengelah wong lare ya. Itu jangan demikian, jangan kajenge wong lare. Itu tidak, namun diarahkan. Mulai dikenalkan bahaya tentang pergaulan bebas. Karena tidaklah, kata orang Jawa, witing tresno soko kulino. Ya. Ini demikian, akhirnya terjadilah apa yang terjadi, maka musibah disebabkan karena mereka tidak memperhatikan aturan-aturan syariat. Gimana pembuatan? Demikian. Jadi jangan heran. Demikian. Barakallahu fikum. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan kisahnya panjang. Kemudian yang ketiga, dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Beliau juga radhiyallahu anha ummul mukminin dinikahkan oleh bapaknya Abu Bakar Siddiq dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam usia yang masih belia. Dalam usia yang masih belia, menunjukkan di sana kita para orang tua harus betul-betul, lebih-lebih di zaman yang penuh fitnah seperti sekarang ini, cobaan, godaan syaitan yang semakin kuat, karena manusia semakin dekat dengan hari kiamat akan semakin jauh dari agama. Nah, maka kita yang telah tahu mengenal syariat, kewajiban kita menjaga dan memelihara. Nah, jangan terus menyepelekan. Kalaulah ternyata dahulu ada menikah dalam usia muda, maka tidak juga melepas atau tidak juga kita buang kemungkinan ada di antaranya. Nah, artinya usia-usia yang semacam ini pun kadangkala sudah mengenal yang namanya syahwat. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini jangan menyepelekan, ya. Sing jenas, kata pepatah kita apa? Anak polah popo keperada. Artinya demikian. Ya, kewajiban orang tua menjaga, memelihara, mengarahkan. Nah, barakallahu fikum. Di sini mereka para sahabat Nabi yang mulia. Nah, mereka para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Mereka berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun lil alqabi minan nar. Wailun artinya adalah al-adzab wal halak, kecelakaan. Diancam dengan azab dan juga kebinasaan. Artinya celaka lil alqabi, bagi tumit-tumit minan nar, akan dijilat api neraka. Maksudnya yang bagaimana? Yaitu celaka bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudu, berupa siksaan neraka. Dia akan dijilat dengan api neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cilaka kanggone wong sing wudune niki tumitipun, tumit napa nggih basane nggih kula mboten ngertos, tungkak nggih, tungkakipun mboten kenging toya ketika wudu. Lah niki naudzubillah min dzalik. Hadis ini ada kisahnya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di nomor hadis yang ke-60 dalam Kitabul Ilm, dan Imam Muslim mengeluarkan dalam Kitabut Taharah hadis nomor 241 dari jalan Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Maka kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, kata beliau, takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna fi safratin min safarina. Pada suatu ketika Rasulullah itu terlambat jalannya ketika kami mengadakan safar dalam suatu perjalanan. Nah, Rasulullah terlambat di belakang, terlambat. Maka fadrokana waqad irtahaqna sholatu. Maka akhirnya beliau bisa mengejar kami, dan kami para sahabat telah mengakhirkan waktu sholat, nunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang imami nanti Nabi. Karena Nabi di belakang. Sudah waktu sholat, nanti kita tunggu, berhenti dulu. Nabi, paham gak? Ketemu, akhirnya apa? Maka ketika ketemu, Nabi langsung memerintahkan untuk sholat, wa nahnu natawabdo'u. Kami dalam keadaan masih sedang berwudu, belum semuanya berwudu. Maka fa'ajjalna, maka kami pun cepat-cepat kesusu. Nggih, biasanya kan ngaten nggih. Wudu wis komat sudah. Nah niku. Sudah komat, cepat-cepat kan ngaten nggih. Akhirnya mereka namsahu ala arjulina. Kami nuwun sewu. Ketika mencuci kaki, bukan dicuci. Cukup. Nah, cuma nggih. Paham niki nggih? Wong kesusu demikian biasanya. Nah, demikian. Tergesa-gesa. Maka mereka demikian. Kata Abdul Ibn Amr, fanada bi a'la sautihi. Nabi mirsani singkatus niki tumindake para sahabat. Nada bi a'la sautihi, terus nimbali kanthi suanten sing seru. Wailul lil alqabi minan nar. Marotaini aw salasan. Wailul lil alqabi minan nar. Wailul lil alqabi minan nar. Dua atau tiga kali, kata Abdul Ibn Amr. Artinya apa? Cilaka bagi orang yang tumitnya tidak terkena air wudu, dicilap nanti dengan api neraka. Nah, ini kisahnya demikian. Maka barakallahu fikum, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di beberapa tempat, di antaranya beliau mengeluarkan di nomor hadis yang ke-60, 96 dan 163. Dan Imam Muslim mengeluarkan di nomor hadis 241. Barakallahu fikum. Ini hadis yang ada di hadapan kita ini maknanya jelas. Maknanya diterangkan Syekh Al-Bassam rahimahullah bahwasanya yuhadziru nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minat tahawuni bi amril wudu'i wa taksiri fi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, ngelingakan kepada umat dari menggampang-gampangkan, menyepelekan perkara sempurnanya di dalam wudu. Sempurnanya dalam wudu. Bukan sing penting teles, bukan ya. Namun barakallahu fikum bihaitsu 'alal i'tina'i bitmamiha. Namun seharusnya mereka perhatian supaya sempurna wudunya. Sempurna wudunya. Nah, maka di sini hadis ini menjelaskan agar kita tidak meninggalkan satu dari bagian anggota wudu sehingga tidak terkena air wudu. Kenapa demikian? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, atau di sini dikatakan walamma kana muakhirur rahli muakhirur rijli ghaliban la yasilu ilaihi maul wudu. Dikarenakan keumumannya kalau bagian belakang tumit niki, bagian tumit itu biasanya tidak terkena air wudu karena kau gugupkan sudah nun sewu. Kadang bagian tumit tidak terkena air wudu yang seperti itu, ini keumumannya, maka fayakunul khalalu fi taharati wassalati minhu, maka jadilah kekurangan, ketidaksahan ini terjadi pada toharohnya dan juga sholatnya pun tidak sah jadinya. Sholatnya tidak sah. Nah, kenapa? Karena wudunya tidak sah. Wa akhbaro anna al-azaba munsabun alaihi. Maka Nabi memberitakan bahwasanya azab akan ditegakkan atasnya wa ala sahibihi al-mutahawin, dan juga orang yang melakukan demikian disebabkan menyepelekan, menggampang-gampangkan fitoharotihi syar'iyah, untuk bertoharoh dengan cara yang sesuai dengan syariat. Nah, sehingga di sini dadi sing penting aja, sing penting lah kula beramal, namun beramallah dengan amal yang benar. Kata Al-Imamul Auza'i rahimahullah, qalilun ala sunnah khairun min katsirin alal bidah. Anda beramal sedikit namun di atas tuntunan Nabi yang benar, di atas sunnah, itu lebih baik daripada banyak namun bukan di atas tuntunan Nabi. Ya, contoh wudhu lah tadi. Wudhu asal-asalan. Maka akhirnya, maksudnya asal-asalan di sini benar urutannya namun tidak sempurna di dalam menyeluruhkan, menyempurnakan air terkena anggota wudu. Sehingga akhirnya malah diancam dengan wail. Qila dikatakan wail ismun finnar. Sebuah nama tempat di neraka. Wail itu diancam dengan neraka. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini diambil faedah. Berarti kalau begitu, jangan sampai kita meninggalkan anggota wudu yang wajib untuk dicuci, tidak sampai terkena air. Nah, nanti akan jelas. Nah, sekarang kalau begitu, wudu. Karena kisahnya, wailulil alqabi minan nar, ketika tidak terkena air, wudu. Nah, bukan diartikan celaka bagi tumit-tumit akan dijilat api neraka. Berarti pun sukalila rada tumit, nggih. Bukan demikian, ya. Namun kapan tumit yang akan dijilat neraka adalah yang tidak terkena air wudu ketika berwudu. Nah, maka di sini kita harus mengetahui apa itu wudu. Nggih. Apa itu wudu? Diterangkan dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar. Al-wudu'u lughatan mushtaqun minal wada'ah wa hiyal husnu wan nadhafah. Yang namanya wudu secara bahasa artinya bagus dan bersih. Bagus dan bersih. Ini secara bahasa. Nih. Jadi kalau wudu ya bagus dan bersih. Artinya kalau orang wudu menjadikan dia bagus, menjadikan dia bersih. Bukannya bersih karena disiram. Sehingga Rasulullah nanti akan datang hadis berikutnya. Rasulullah mengenali umat Islam ini dengan cahaya yang ada pada anggota wudu. Dengan sebab bersihnya dia dan cahaya yang dia lakukan ketika mau sholat berwudu. Ya. Ini demikian. Kemudian yang kedua secara pengertian syariat yang kita didawui untuk melakukan wudu. Wudu secara pengertian syariat diterangkan istimalul ma'i fil aghdail arba'ah, yaitu bertoharoh, bersuci dengan cara menggunakan air pada anggota badan yang empat. Pada anggota badan yang empat. Apa saja itu anggota badan yang empat? Wahiyal wajhu wal yadan waraksu warijlan, yaitu wajah. Wajah, dua tangan, kemudian kepala, dan juga kedua kaki. Ini anggota badan yang empat. Nah, jadi yang wajib untuk kita di dalam berwudu adalah wajah, dua tangan, kemudian kepala, dan juga kaki. Inilah anggota-anggota wudu. Ya. Dengan cara bagaimana? Ala sifatin makhsusatin fi syar'i, dengan cara yang khusus di dalam syariat ini. Biniya atau ala wajhi ta'budilillah, sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Nah, seandainya ada orang dicuci tangannya, dicuci wajahnya, disiram rambutnya, dicuci kakinya. Kenapa? Sebab tangi turu. Ya. Artinya demikian. Ini dikatakan wudu enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia niatnya bukan ibadah tadi. Namun kalau dia niatnya ibadah, sudahlah. Nggih, mangke datang. Nanti akan datang nggih. Kita memahamkan wudu dulu nggih. Jadi wudu itu nggih. Jadi pengertian wudu adalah bersuci dengan menggunakan air pada empat anggota badan. Yaitu apa saja empat anggota badan? Wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Nah, batasannya mana? Nanti akan datang. Ya. Ini demikian. Nah, sekarang hukum wudu wa hukmuhu annahu wajibun 'alal muhdisi idza arada sholata wa ma fi hukmiha. Hukum wudu adalah wajib atas orang yang sudah berhadas, orang yang terkena hadas. Apabila hendak melakukan sholat atau amalan yang hukumnya seperti sholat, yaitu amalan yang dipersyaratkan padanya toharo, kat tawafi wa masil mushaf, seperti tawaf dan memegang mushaf. Ini berwudu. Ini kalau memang sudah hadas. Nah, ini demikian. Itu hukumnya. Berarti hukumnya apa? Wajib bagi orang yang mau sholat kalau sudah berhadas. Nah, maka dari hadis ini kita ambil faedah ketika ada orang dia itu berwudu, mungkin niatnya sudah benar untuk ibadah, namun ternyata di ancam dengan neraka wail. Kenapa? Mungkin karena dia tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi kewajiban wudu. Maka dari itu harus kita perhatikan syarat-syarat sahnya wudu. Nah, maka diterangkan yushtarotu li sihatil wudu imayali. Disyaratkan atau syarat sahnya wudu. Ini diterangkan dalam kitab Fiqhil Muyassar ada 7. Ya. Yang pertama, al-islamu wal-aqlu wat-tamyiz, yaitu Islam, berakal sehat, kemudian tamyiz. Tamyiz itu bisa diketahui keumumannya sudah masuk usia 7 tahun. Sudah genap 7 tahun, bukan masuk. Sudah genap 7 tahun masuk usia ke-8. Anak kalau sudah 7 tahun, sudah tamyiz, maksudnya apa? Bisa membedakan. Berdirimu itu untuk apa? Untuk sholat. Sholat apa? Sholat maghrib. Sholat isya. Di bawah itu ikut sholat, rubuh-rubuh gedang saja. Ya, coba mungkin kayak ini, mungkin gerakan sudah hafal, diem-diem. Namun apakah tamyiz? Nah, gini. Artinya demikian. Dia ya cuma, diem-diem tidak ganggu. Sehingga para ulama menyatakan kalau anak itu masih di bawah 7 tahun, hendaknya jangan digabungkan dengan softnya orang tua. Karena khawatir dia belum bisa membedakan ini niatnya sholat apa. Nah, kalau belum tamyiz. Sehingga bagaimana? Bisa jadi diletakkan paling pinggir sehingga tidak memutus soft, atau diletakkan soft yang belakang. Nah, artinya demikian. Ini masalah tamyiz nih, masalah tamyiz. Jadi demikian. Namun kalau dia sudah tamyiz, mumayyiz, boleh. Kalau sudah berdiri, selama tidak langsung di belakang imam, maka tidak disingkirkan. Tidak disingkirkan atau tidak terus dipinggirkan. Nggih. Dipahami niki nggih? Jadi ini tamyiz. Nah, sekarang wudu, kembali wudu juga. Wudu syaratnya Islam. Nah, Islam jelas nggih. Keluar daripadanya kafir. Yang kedua, berakal sehat. Berarti keluar daripadanya wudunya orang gila, gak sah. Wudunya orang mabuk. Orang mabuk ketutup akalnya, sah atau tidak? Tidak sah. Nah, ataupun juga wudunya orang yang mungkin ngelindur. Ngelindur ya, ada orang ngelindur wudu. Nah, sudah. Ternyata gak sadar dia. Tidak sah, sadar. Kadang tidur, tiba-tiba tidur lagi. Nah itu. Maka ini tidak sah. Nah demikian. Atau anak yang belum tamyiz, anak kecil yang belum tamyiz. Nah, sehingga tadi tidak dibolehkan untuk gabung di softnya orang tua. Nah, barakallahu fikum. Atau dilakukan di pinggir, maknanya gitu. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah niat. Adalah apa nih? Niat. Niatnya apa dia menggunakan air ini? Kenapa innamal a'malu binniyat? Karena amalan itu adalah dengan adanya niat. Namun apakah makna innamal a'malu binniyat? Berarti kita harus mengucapkannya. Kalau kita melihat sejarah, meneliti hadis-hadis dan riwayat asar jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dinukilkan satu hadis pun atau satu asar pun bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan niat. Kenapa? Karena niat diterangkan para ulama adalah al-qasdu lil amal, tujuan beramal. Wa makanuha al-qalbu, tempatnya di hati. La hadhon laha fil lisan, tidak ada bagian lisan ini untuk turut campur. Seandainya pun seorang, karena seorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau seorang niatnya ikhlas di dalam lisannya, namun ternyata di dalam hatinya kepengen dipuji manusia, namanya apa? Riya. Kira-kira dapat pahala? Tidak. Sehingga di sini, kalaulah lisan ini bisa dijadikan patokan di dalam niat, tentunya orang-orang munafikin, mereka orang yang banyak mendapatkan pahala. Nah, namun karena keikhlasan tidak ada pada mereka, hingga akhirnya mereka itu bersedekah, riya. Nah, di sini Sehingga di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, niat itu la yusra'ut talaffudzu biha. Dan ini diterangkan oleh Imam Nawawi juga dari mazhab Syafi'iyah. Nah, beliau menyatakan tidak disyaratkan untuk kita, tidak disyariatkan untuk kita melafadzkan niat. Loh, terus niku asale sih atus pun tinggi niat-niat. Diterangkan Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-26 tentang asal muasal pelafadzan niat. Yaitu asal muasalnya dari kesalahpahaman dan penerapan. Dahulu al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika mau menerangkan kepada murid-muridnya tentang perbedaan antara ibadah puasa dan ibadah sholat. Ibadah puasa dan ibadah sholat. Maka kata beliau, adapun puasa dimulai dengan niat di malam hari. Adapun sholat dimulai dengan zikir. Dengan apa? Dengan zikir. Zikir itu diucapkan apa enggak? Kalau orang berzikir, sah enggak sah? Namun zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu zikir harus diucapkan. Difahami oleh murid-muridnya, oh kalau begitu kalau sholat harus diucapkan. Nah demikian. Padahal yang dimaui al-Imam Syafi'i rahimahullah dengan zikir adalah bukan mengucapkan niat, namun mengucapkan takbir Allahu akbar. Karena itu termasuk lafaz zikir. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang, fi musii an sholatihi, yaitu fi sholatihi, orang yang jelek sholatnya kemudian diajari oleh Nabi, Nabi mengatakan, idza kumta ila sholati fakabbir, kalau engkau berdiri mau sholat maka bertakbirlah. Maka bertakbirlah. Maka di sini fa adalah takib, memberikan faedah takib. Berdiri ya langsung, tidak nunggu agak lama baru Allahu Akbar. Namun berdiri Allahu Akbar. Demikian ya, bila muhlah tidak ada senggang waktu yang panjang. Nah, sehingga di sini fakabbir, ucapkanlah Allahu Akbar, itulah yang dimaui al-Imam Syafi'i, yaitu dengan lafaz zikir adalah untuk mengucapkan Allahu Akbar. Namun demikianlah. Nah, difahami tentang mriki? Jadi ini maksudnya zikir. Namun demikianlah, ketika suatu kesalahan dipelihara dan tumbuh terus-menerus, kata para ulama, iyaka wa sigharal bidah, fa inna sigharal bidah tasiru kibaro. Hati-hati engkau dari penyimpangan walaupun sepele. Karena yang sepele ini kalau dibiarkan menjadi merambah besar. Merambah besar. Hingga akhirnya, ini ketika dibiarkan yang seperti ini akhirnya merambah. Berarti seluruh amalan kalau disebutkan harus niat, berarti harus diucapkan. Amalan apa saja harus diucapkan. Maka ternyata akhirnya tidaklah satu hal yang menyelisih jalannya Nabi, melainkan akan menghalangi orang berbuat kebaikan. Akhirnya betapa banyak orang ingin sholat dengan alasan tidak bisa niat. Sholat duha, kula mboten saged niate. Padahal kepengin. Sholat malam, kula mboten saged niate. Sholat istikharah, kalau Anda punya keinginan, saya tidak tahu. Kenapa mboten? Padahal niat jenengan jumeneng menghadap kiblat ini mau apa? Nggih badhe sholat istikharah. Lah itulah niat. Di hati. Termasuk wudu tadi. Nah, wudu adalah untuk apa Anda ngambil gayung air ditaruh di depan Anda atau ember seember di depan Anda, apa? Untuk wudu. Berarti nyawuknya air ini adalah sudah niat mau wudu. Langsung. Nah ini. Dan di dalam hadis-hadis Nabi dalam mensifatkan wudu beliau, tidak satu pun melafadzkan niat. Barakallahu fikum. Sehingga di sini dikatakan la yusra' at-talaffudzu biha. Tidaklah disyariatkan untuk melafadzkan niat. Tapi mboten mantep niku nek mboten ini. Lah inilah yang namanya was-was setan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, seorang yang terbiasa dia itu tergantung dengan lafadz-lafadz niat, mudah digoda setan dengan was-wasah. Saya beliau mengatakan, wa idza yuridu an yusalliya, kalau orang tersebut ingin sholat, maka ketika sudah mau takbir, Allah, setannya bisiki, inna kalam tanwi, niatnya urung bener. Allah, niatnya urung bener. Nah, demikian. Akhirnya lihatlah, terkena was-was setan. Nah, dengan sebab apa? Dengan sebab tadi, menyelisihi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalnya demikian. Nah, ini barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah masalah niat. Nah, ini syarat yang kedua. Niat tidak boleh diucapkan kenapa? Li'adami subutihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan tidak ada apa namanya sunnah yang ditetapkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak ada. Sehingga gampangnya, kalau ada sesuatu itu, kalau ada dari Nabi, mesti dari ujung, dari sampai ujung akan sama. Namun berbeda-beda kadang. Ini modelnya seperti ini modelnya seperti itu. Oh, menunjukkan itu tidak ada tuntunan yang benar. Namun kalau orang mengikuti tuntunan Nabi, dari ujung sampai ujung didapatkan akan sama. Barakallahu fikum. Ini yang harus kita perhatikan, syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, datanya. Syarat yang ketiga kita baca aja. Air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang tuhur. Airnya suci lagi mensucikan. Apakah air mutlak yang belum tercampur apa-apa, atau air yang dia itu dikatakan air yang suci lagi mensucikan, tercampur namun tidak menjadikan hilang sifat air mutlaknya. Nah, yaitu bagaimana air kecampur daun-daunan, ketiban daun. Ini kerogolan. Kerogolan apa? Ron niku nggih, rone dawa. Sudah, oh ini ada airnya sudah, boleh butuh perutu dilihat, oh masih namanya air sudah. Namun beda kalau sebenarnya air nggo ngumbai, dicampur deterjen. Ini suci, tidak najis, namun tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, mungkin nggih. Kenapa? Karena sudah menjadi air sabun, ya. Dipahami ini ya. Jadi yang dipakai adalah air suci lagi mensucikan. Nah, ini. Yang ketempat, menghilangkan apa-apa yang menghalangi sampainya air pada kulit. Apakah itu cat ataukah itu apa namanya? Kitek, termasuk perempuan kitek yang meling-meling itu. Ini menjadikan mereka tidak sah wudunya. Nah, tidak sah wudunya. Kitek yang apa? Yang kayak cat niku nggih. Ada kan ya, kita gitu jadi meling, warnanya merah dan sebagainya. Masya Allah, ternyata cilaka kalau butuh nggak dibuang. Ya, kalau tidak dibuang, lah ini harus dibuang dulu. Tapi kadang-kadang ada yang pakai tato di tangan, bagaimana? Lah itu meresap, beda. Kalau ada yang jenisnya meresap, nggih. Kalau yang jenisnya meresap, maka ini tidak mengapa. Seperti misalnya mereka menggunakan pacar Cina, wanita. Jadi apa carane, apa sih ini loh, apa namanya, dikasih kencongan dulu kalau anak-anak kita ya, dikasih kencongan kan jadi warnanya merah kuning, gih. Lah itu kalau sekarang ada pacar Cina dikasih, nah seperti ini kan jadi rubah warnanya. Nah, kalau ini menyerap air, namun sekarang menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi air masuk, gih. Kalau kitek yang meling-meling yang seperti cat itu menghalangi enggak? Nah, demikian. Kalau cat menghalangi. Nah, ini demikian. Sehingga harus dibuang. Nah, ini harus dibuang. Kenapa? Karena menjadikan tidak terkena air wudu. Jawabannya dalilnya mana? Wailulil alqabi minan nar. Ya sudah ini. Tadi demikian dalilnya ini wailulil alqabi minan nar. Bukan khusus tumitnya saja. Karena yang celaka karena tidak terkena air wudu. Barakallahu fikum. Ini syarat yang keempat. Yang kelima, ini adalah mualat, berkesinambungan, akan diulang dalam pembahasan berikutnya. Dan yang keenam, berurutan. Dan yang ketujuh, mencuci seluruh anggota yang wajib. Bagaimana batasan anggota yang wajib? Insya Allah akan datang pada pertemuan yang akan datang. Nah, ini disimpan kertasnya, biar nanti kita membahas tentang sing wajib itu mana, batasan tangan sampai mana, batasan wajah dari mana, kepala itu kayak apa, dan juga telinga bagaimana. Lah itu akan datang dalam pembahasan berikutnya. Karena waktu yang tidak mencukupi, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri kita dan keluarga kita serta muslimin seluruhnya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang cinta terhadap ilmu agama, dan senantiasa Allah memberikan tambahan kepada kita wawasan serta diberikan taufik untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.